Eta baru dak ayo nanya awewe baru cikur gerasep dibawa kamu mana teh daya ke pasrah gitu ngomongnya teh kayak sok wae cenah asal jelas we hitungan anak tuh dari disebut runtah mambu ngambek panenoge okay. Tapi kalakuan lu itu runtah eh. Na'udzubillah min dalik. Gestarang dan model zaman jahiliya, make baju temara ratut, majarkan modern teh, make bujal ditempokkan segala rupa. Eta rewas semarta ngobrolnya, lamun ngobrol jeng maranehna, ayanu te apal naon arimu kena. Sidapan peranti sholat waitanya bari seriting cikiki kungal peting ngariung ulin di juru diskoti nyiar lalaki atel payah ya ditowel wanian diciwit lewih tarik deh malikan waitanya ditraktir. Diajak kontan-kontan hayu gawat rek dibawa ka mana nyapasrah tumarima asal inget cenah kudu puguh itunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna dagening disebut runtah mah teu narima. Gara blog kairanya, lalu tiketnya bernyit, bernyit. Rupa jalma kelakuan bagong. Hateing pokona, sesegrok yang hidung gulin dinu poe karasepna. Nah nari bagong mah mon dibedel teng ngakuik. Ia mah dibedel karena ngakuik, ngan ting cikiki. Kuesa terserian Ruksat komo si ipung maka resep napisan gitu. ABG, ABG asa bagi goreng patut he. Manari oman ma ABB aki-aki bagi budak beda aja ABG. Jeng maranehna aya nu teu apal naon are mukena mukena wae teh nyaho bari seriting cikiki kungal peting ulin di juru diskotik mararabok teh nyiar lalaki ateul budak lemet padahal tobat Gusti ditowel Malik Noel diciwit oleh nyiwit pake tarik ditraktir alah muir muir adi aja kontan kontan hayu wala rek dibawa kemana nyapasrah tumarima asal puguh cena etak hitungan nana awewe sarwa ieu mah geuningan. Bagong, Bagong gelo.